لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran beberapa hadis yang tersisa di bab waktu-waktu salat, itu hadis 1390. حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد كلاهما عن الأرزق عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم عرف فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم عمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم عمر فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال هذين أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. Dengan sanadnya kepada Buraidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang yang bertanya tentang waktu salat. Qala lahu, lalu Nabi mengatakan salli ma'na hadaini ya'ni al-yawmain, salatlah bersama kami pada dua hari ini. Ketika fihi wadzakar salatu fil yawmaini fil waqtain, lalu disebutkan di dalam menyebutkan salat-salat pada dua hari ini dalam dua waktu. Fi bayanun anna lis salati waqta fadilah wa waqta ikhtiyar. Fihi di sini terdapat ada penjelasan bahwa untuk sholat itu ada waktu yang utama, ada waktu ikhtiar. Wa fi anna waqta al-maghribi mumtad. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya waktu maghrib itu panjang. Yani tidak hanya satu tapi punya tempo. وفيه البيان بالفعل. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan dengan perbuatan, tidak hanya sebatas dengan omongan tetapi juga dengan perbuatan. فَإِنَّهُ أَبْلَغَ فِي الْإِضَاحِ, bahwasanya penjelasan dengan perbuatan itu lebih mudah untuk memberikan lebih terang, ya, lebih terang dengan perbuatan. Wal fi'lu ta'ammu fa'idatuhu sa'il, faedah dari perbuatan, di dalam penjelasan itu ada perbuatan, itu meliputi as-sa'il wa ghayrahu dan selainnya. وفي تأخير البيان إلى وقت الحاجة, Di dalam sini ada sebuah kaidah mengakhirkan penjelasan kepada waktu yang diperlukan. Wa huwa mazhab jumhur usuliyin. Wa fi ihtimal ta'khir as-shalah an awwal waqtiha. Di dalam hal ini juga terdapat mengakhirkan salat dari waktu awal. Wa tarku fadilati awal al-waqti li maslahati raja, meninggalkan keutamaan di awal waktu untuk kemaslahatan yang kuat. Yani Nabi SAW ketika dia awalnya hari pertama dia mengerjakan di awal-awal waktu, itu menunjukkan akan keutamaan awal waktu. Pada hari yang kedua dia mengerjakannya pada akhir waktu, dan itu menunjukkan dia sholat pada waktu ikhtiar. Yang kedua, dia mengakhirkan sholat dari waktu utama karena adanya kebutuhan. Maka di situ menunjukkan bahwasanya bolehnya meninggalkan keutamaan di awal waktu karena adanya kemaslahatan yang kuat kalau ada kebutuhan. Baik, kita lihat hadisnya di sini. Falamma zalat asy-syamsu, ketika matahari sudah tergelincir ke barat, beliau memerintahkan Bilal, lantas Bilal azan. Kemudian beliau memerintahkan Bilal, maka solat ditegakkan oleh Bilal, yakni iqamat. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal, lalu Bilal mengqamatkan asar. Yakni tentu sudah masuk asar, dia qamatkan asar. Wasyamsu murtafi'atun bayda'u naqiyah. Sementara matahari masih tinggi, putih dan bersih. Jadi waktu masuknya waktu asar. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal, lalu Bilal menegakkan sholat, mengqamatkan sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Maksud tenggelam matahari itu adalah hilangnya bundaran dari matahari semuanya. Ya, bulatnya matahari hilang semua lingkaran matahari. Kalau kemarin kita mempelajari waktu asar kapan berakhirnya, ketika bundaran awal dari matahari itu tenggelam, maka itu sudah habis waktu asar. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal, maka Bilal mengqamatkan Isya ketika syafaq atau mega merah dari barat hilang. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal, lantas Bilal mengqamatkan fajr, yakni sholat subuh, ketika fajar terbit. Ketika fajar terbit, ya, sudah jelas fajarnya terbit, sholat. Falamma ankana al-yawmu tsani, ketika hari yang kedua, amarahu, Nabi memerintahkan Bilal, fa'abrada dhuhra, beliau, yakni Nabi SAW, mendinginkan zuhur. Fa'abrada biha, fa'an'ama an yubrida biha. Lantas Nabi ya, mendinginkan dengan sholat zuhur. Alangkah indahnya mendinginkan sholat zuhur. Apa maksudnya ini? Yani mengakhirkannya di akhir waktu zuhur sehingga terik matahari itu tidak lagi keras. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan sesungguhnya panasnya matahari itu dari faih jahannam, itu adalah luapan api neraka. Maka fa'abridu bis-salah, maka dinginkanlah waktu sholat itu, yaitu dimundurkan dulu sampai masuknya waktu di akhir dari sholat zuhur, sehingga cuaca pada saat di akhir sholat zuhur lebih dingin daripada di awal waktu zuhur. Itu namanya ibradus sholah, ya, mendinginkan sholat. Tujuannya bagaimana seorang ketika dia sholat lebih khusyuk, karena sholat waktu gerah, panas, tempat sujudnya apa namanya pasir panas, akan menghilangkan kekhusyukan. Ya, tentu sholatnya di sini adalah sholat berjamaah, bukan sholat sendiri. Kalau kita lihat di Arab Saudi, ya, di Madinah itu kalau musim panas, masya Allah, ya, angin panas itu memang panas seperti kita berdiri di hadapan api unggun ketika musim panas. Bisa derajatnya 40 lebih 45 46. Bagaimana kalau sujud di pasir, mesinnya enggak ada tikar, langsung ada pasir, ya, atau tanah. Nah, jadi itu namanya fa'abrada biha, yakni mendinginkan sholat zuhur, yaitu menjadikan sholat zuhur itu di penghujung waktunya. Wa sallal asra wa syamsu murtafi'ah. Nabi sholat asar sementara matahari masih di atas tinggi. Akharaha fawqa alladhi kan. Beliau akhirkan sholat asar di atas dari waktu kemarin. Ya, waktu kemarin matahari masih tinggi, putih, bersih. Usallal maghrib, beliau sholat maghrib sebelum hilangnya syafaq merah. Kemudian beliau sholat isya setelah berlalunya sepertiga malam. Kalau kita hitung sepertiga malam, ya, jam 10 lah, ya. Karena sepertiganya 3 jam setengah. Kemudian beliau sholat fajar, yakni sholat subuh, fa'asfara biha, ketika langit betul-betul sudah terang. Tsumma qala, lalu dia mengatakan, aina sa'il an waktu sholah, mana orang yang bertanya tentang waktu sholat. Faqala rajul, lalu orang itu menjawab, saya, ana ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, waktu sholatikum bainama ra'aitum, waktu sholat kalian antara apa yang telah kalian lihat. Wahada khitabun lisa'il wa ghairihi wa taqdiru waktu sholatikum fi tarafaini alladaini salaitu fihima wa fima bainahuma wa tarku zikr tarafaini bihusuli ilmihima bilfi'il au yakunul muradu ma bainal ihram bil ula wassalam min ats-tsaniyah. Maksud dari pembahasan ini, perkataan waktu sholat kalian itu apa yang kalian antara apa yang kalian lihat, maksudnya ini ada pembicaraan kepada orang yang bertanya dan orang lain termasuk kita, walaupun kita tidak langsung di mukhatabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud takdirnya, yakni makna dari waktu sholatikum, sholat kalian itu antara apa yang kalian lihat, maksudnya waktu sholat kalian fi tarafainil ladaini salatu fihima, di antara pada dua ujung, pangkal dengan ujung, ya, pangkal dengan ujung, di awal dan di akhir. Ya, aku sholat di dalamnya dan antara keduanya. Jadi waktu sholat itu di waktu saya sholat dan di waktu saya sholat di akhir, itu termasuk waktu sholat. Antara ini dengan ini juga waktu sholat. Ya, Nabi tidak menyebutkan ujung dan pangkal, ya, atau pangkal dan ujung tidak sebutkan, karena sudah diketahui dengan perbuatan Nabi bahwa pada waktu dia mengerjakan sholat pertama itu sudah dianggap adalah waktu sholat. Bukan ini tidak sholat, waktu sholat antara ini dengan perbuatan itulah waktu sholat, enggak. Waktu di mana beliau mengerjakan sholat di awal dan di mana beliau mengerjakan sholat akhir, ini termasuk bagian dari waktu sholat. Ada lagi mengatakan berawalnya dari takbiratul ihram yang pertama, berakhirnya dengan salam dari sholat pada waktu yang kedua. Itulah maknanya waktu sholat. Kapanpun di antara waktu ini kita kerjakan, berarti kita sudah sholat pada waktunya. Hanya saja tentu di awal waktu itu adalah waktu yang afdal, ya, dan di akhir waktu itu adalah waktu ada dan waktu yang sah. Waktu ikhtiar, kita memilih kapan kita mau mengerjakan sholat. Nah, tetapi tadi sudah kita pelajari bahwa meninggalkan sholat dari awal waktu ke akhir waktu itu adalah boleh selama ada maslahah yang kuat. Ya, ada kemaslahatan yang kuat. Di antara kemaslahatan yang kuat tadi adalah menjadikan suasana lebih tenang. Ya, atau yang kedua, di dalam mereka memberikan penjelasan. Nabi sholat sengaja sholat, bukannya sholat pembelajaran, tidak. Betul-betul beliau mengerjakan sholat pada akhir waktu. Kenapa Nabi tidak mengerjakan sholat di awal waktu? Karena ingin memberikan keterangan, dan itu merupakan kemaslahatan bahwa waktu yang terakhir itu adalah termasuk bagian dari waktu yang kita boleh mengerjakan sholat. Baik, kita lihat hadis 1391. Wa haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibni عرعرة السامي قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مسرد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد ما أنا الصلاة فأمر بلالا فأذن فغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمر بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر الشمس مرتفعة ثم أمر بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمر بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد ف فنور بالصبح ثم عمر بالظهر فأبرد ثم عمر بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمر بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت masih dengan sanadnya dari Buraidah bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi bertanya tentang waktu-waktu sholat lalu Nabi mengatakan ayo saksikan sholat bersama kami yakni hadiri sholat bersama kami lantas Nabi memerintahkan Bilal untuk azan di waktu ghalas ghalas itu waktu masih gelap dan fajar telah terbit yakni di awal-awal ghalas itu adalah gelap lantas Nabi sholat subuh ketika fajar telah terbit ya penglihatannya adalah fenomena alam ya tidak kepada waktu summa amara bidhuhr kemudian Nabi perintahkan untuk sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir dari perut langit dari tengah-tengah kemudian Nabi memerintahkannya untuk asar matahari masih tinggi kemudian Nabi memerintahkannya untuk maghrib ketika matahari telah tenggelam ya wajabati syamsu maknanya adalah ghabat tenggelam summa amara bi isya kemudian Nabi memerintahkannya untuk salat isya ketika syafaq sudah hilang sudah tenggelam kemudian Nabi merintahkannya pada hari berikutnya lalu sudah terang fanawwara bisubhi yakni menjadikan cahaya yang terang untuk subuh yakni sebelum matahari terbit kemudian Nabi memerintahkannya untuk zuhur fa'abrada lalu dia mendinginkan maksudnya kondisi yang dingin sudah di akhir dari waktu zuhur kemudian Nabi memerintahkan untuk asar sementara matahari putih bersih yang tidak dikontaminasi oleh sufrah oleh kuning jadi cahayanya masih putih bukan cahaya yang kuning yang menandakan sudah mendekat untuk tenggelam summa amara bil maghrib kemudian Nabi memerintahkannya untuk maghrib sebelum hilangnya syafaq kemudian Nabi memerintahkannya isya ketika berlalunya sepertiga malam atau sebagiannya syakka harami harami ragu sepertiga atau sebagiannya falamma asbaha ketika sudah hari esoknya paginya berarti kan dua hari lalu pada hari berikutnya subuh Nabi mengatakan aina sa'il mana orang yang bertanya lalu Nabi mengatakan ma baina ma ra'aita waqtun antara yang kamu lihat itulah waktu untuk salat ya antara awal dan akhir kemudian hadis yang akhir hadis yang sebelum ya qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala hadatsana Abi qala hadatsana Bard بدر ابن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا dengan sanadnya kepada Abi Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi dan bertanya tentang waktu-waktu sholat. Nabi tidak menjawabnya. Qal, Abu Musa mengatakan, faqamal fajrahina insyaqqal fajru. Lalu Nabi menegakkan sholat ketika fajar terbelah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarudda alaihi syai'an ay lam yarudda jawaban bi bayanil awqat bil lafz. Maksudnya Nabi tidak menjawabnya dengan ungkapan untuk menjelaskan tentang waktu sholat. Bal qala lahu salli ma'ana li ta'rifa dhalik. Malahan ada Nabi mengatakan kepada orang ini bahwasanya ayo sholatlah bersama kami agar kamu mengetahui hal itu. Wa yahsulu lakal bayanu bil fi'l. Penjelasan akan terjadi dengan perbuatan. Wa innama ta'awalnahu linajma bainahu wa baina hadithi Buraidah. Kita memberikan kejelasan seperti ini supaya kita menggabungkan antara hadis yang sebelumnya dengan hadis ini. Wa lianal ma'lum min ahwali nabi annahu kana yujibu ila su'ila amma yahtaju ilaihi. Bahwasanya yang diketahui tentang kondisi Nabi bahwa Nabi menjawab jika beliau ditanya tentang apa yang diperlukan. Dalam hal ini Nabi tidak menjawab dengan penjelasan keterangan perungkapan, akan tapi dijelaskan dengan jadi Nabi SAW ya, pada awalnya dia menegakkan sholat subuh ketika insyaqqal fajru, fajar membelah, yakni maksudnya keluar fajar, terbit fajar. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Orang tidak saling mengenal siapa di sampingnya. Ya. Berarti kondisi terbitnya fajar masih begitu gelap, tapi terbit fajar sudah terbit. Ya, ini fajar shadiq. Namun satu sama lain tidak bisa melihat muka, yang tidak tahu dia ini siapa nih, karena kegelapan. Thumma amarahu fa'aqama bidh-dhuhr. Lalu Nabi memerintahkan, maka menegakkan sholat zuhur. Wa'aqama bidh-dhuhr, Nabi menegakkan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. Ada orang mengatakan siang sudah tengah, berarti matahari sudah di tengah-tengah, sementara Nabi orang yang lebih paham daripada mereka. Kemudian perintahkan ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ. Lalu Nabi memerintahkan, lalu tegakkanlah asar, wasyamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi. Thumma amara fa'aqama bil maghrib hina waqa'ati syams. Kemudian memerintahkan, maka tegakkanlah maghrib ketika matahari tenggelam. Thumma amara fa'aqama al isya hina ghaba asy-syafaq. Kemudian Nabi memerintahkannya, maka tegakkanlah isya ketika syafaq merah atau mega merah itu hilang. Thumma akhara fajra min al-ghad. Lalu Nabi mengakhirkan salat subuh, salat fajar pada hari berikutnya, hatta insarafa minha, sampai selesai dari salat subuh itu. Wal qailu yaqul, orang mengatakan qad tala'atil syamsu awkat awkadat. Ada orang mengatakan matahari sudah terbit atau hampir terbit. Berarti ini menunjukkan batas waktu yang terakhir. Summa akhra dhuhra hatta kada qariban min waqtil asr. bilamis. Nabi mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat dengan waktu asar kemarin. Thumma akhara al-asr hatta insarafa minha. Wal qailu yaqul qad ihmarrat asy-syamsu. Kemudian dia mengakhirkan sholat asar sampai selesai dari sholat asar. Orang mengatakan matahari sudah memerah, ya, sudah memerah. Thumma akhara al-maghriba, kemudian maghrib diakhirkan. Hatta kada inda suquti syafaq, sampai dekat kepada hilangnya syafaq. Thumma akhara al-isya, kemudian sholat isya diakhirkan. Hatta kada kana thulutul layl al-awwal, sampai pada sepertiga terakhir, sepertiga malam yang pertama. Thumma asbaha, kemudian pagi hari. Fada al-sa'il, Nabi memanggil orang yang bertanya. Faqala al-waqtu baina hadaini, waktu itu adalah antara keduanya. Di dalam hadis hadis Buraidah dan hadis Abi Musa mengatakan sholat isya sampai setelah sepertiga pertama, sepertiga malam. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, waktu isya sampai sepertiga malam, sampai separuh malam. Hadil hadis libayani akhir waktu ikhtiar. Hadis-hadis ini menunjukkan penjelasan terhadap akhir dari waktu ikhtiar. Ya. Waqad ikhtiar. Ya, terjadi perbedaan ulama, mana yang lebih kuat, tiga pertama atau separuh. Wal Syafi'i qawlan, memiliki dua perkataan di sini. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, anna waqtul ikhtiyar yamtaddu ila thuluthul lail, illa thuluthul lail. Pendapat yang pertama mengatakan waktu ikhtiyar dari sholat isya berlanjut sampai sepertiga malam. Sepertiga yang pertama berarti sampai jam 10 kalau kita bawa dengan jam kita. Pendapat yang kedua, ila nisfihi wa huwal asah. Pendapat yang kedua, sholat isya ini sampai separuh malam. Dan ini adalah pendapat yang terkuat, yang benar. Qala Abu Abbas bin Shurayh, la ikhtilafa baina riwayat wala an Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bal al-muradu bi thuluth al-layli annahu awwal ibtida'iha وبنفسه آخر انتهائها ويجمع بين الحديث بهذا وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهر أنه آخر وقتها المختار. Ada lagi mengatakan Abu Abbas bin Shurayh ini mengatakan tidak ada cara riwayat ini. Dan tidak juga Syafi'i yang mengatakan yang itu malam tiga malam adalah awal memulai sholat. Ila nisfil wa nisfihi, kalau dia mengatakan separuh malam itu adalah akhir dari sholat, yakni sholatnya sudahnya sampai separuh. Jadi kalau keandainya mengatakan sholat isya sampai sepertiga malam, atau riwayat yang lain sampai separuh malam, maksudnya kalau dia memulai sepertiga takbiratul ihramnya Allahu Akbar di sepertiga malam, berakhirnya adalah separuh malam. Ya, kalau sholat isyanya panjang gitu. Walhasil akhir seperti itu. Dan begitulah diumumkan, dikompromikan waktu hadis-hadis yang ada tentang waktu ini. hadis-hadis yang diriwayatkan terjadi sepertiga atau seper setengah digabungkannya seperti itu. Sholat Isya mulai dari awal waktunya kapan? Ketika syafaq merah terbenam. Berkelanjutan waktu ikhtiarnya sampai separuh malam. Tapi riwayat yang mengatakan sepertiga itu bagaimana? Oh, kalau sepertiga itu maksudnya bermulanya takbiratul ihramnya di sepertiga dan berakhirnya di separuh malam, sehingga tidak ada perbedaan. Kalau di pendapat Imam Syafi'i yang pertama, pendapat pertamanya sepertiga, pendapat yang keduanya berakhir pada separuh, dan itu pendapat yang terkuat. Dan ini adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu pilihan. Misalkan kita sholat berjamaah nih, kita sholat berjamaah nanti isya jam 10 atau jam 11, maka itu boleh. Ya. Malahan waktu isya itu yang terbaik adalah diakhirkan. Berdasarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada satu malam beliau mengakhirkan sholat isya sampai orang sudah hadir terkantuk-kantuk sudah, ya sudah tertidur-tidur di masjid menunggu Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, hadhihi waktuha laula nasyqa ala ummati. Inilah waktunya, kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Baik. Wa amma hadis Buraidah wa Abi Musa wa fihima annahu syara'a ba'da thuluthil lail. Wa hina idzan yamtaddu ila qarib min an-nus. Adapun hadis Buraidah dan Nabi Musa di dalamnya bahwa memulai dari sholat itu setelah sepertiga, sehingga dengan demikian waktunya berlanjut dekat kepada separuh malam. Fatattafaqul hadithul ba'waruda fi dhalika qawlan wa fi'lan wallahu a'lam. Maka hadis-hadis yang menunjukkan akan waktu sholat ini sepakat bahwa itu ada kedekatan, ya, atau samalah baik itu perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini kita sudah dan terakhir riwayatnya adalah An-Nasailan at-Nabi fasa'alu an waqt shalah bimithli hadisi Ibnu Umair ghaira an qala fasallu maghrib qabla an yaghib asy-syafaq fi yawm ats-tsani. Perbedaannya adalah Nabi mengerjakan sholat maghrib sebelum hilangnya syafaq pada hari yang kedua. Walhasil dari hadis yang telah kita pelajari, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa pertama, waktu-waktu sholat sudah ditetapkan awal dan akhirnya. Bahwasanya ada dari sholat itu memiliki dua waktu, waktu ikhtiar dan waktu darurat. Hanya saja ulama sudah sepakat mengatakan bahwa sholat zuhur sampai isya itu sholatnya berkelanjutan, tidak ada waktu kosong. Bisa juga dipahami dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi. Duluk syams itu ada tergelincirnya ke arah barat, condongnya ke arah barat. Ila ghasaqil lail, tegakkan salat mulai tergelincir matahari sampai larut malam. Ya, berarti zuhur, habis zuhur langsung disambut oleh asar, habis asar langsung disambut oleh maghrib, habis maghrib langsung disambut oleh isya. sampai di sini ada ila ghasaqil lail, sampai malam larut. Sampai kapan? Separuh. Separuh malam berdasarkan hadis-hadis sudah kita temukan. Subuhnya wa, pakai wa di sini. Wa Qur'anil fajr, dan bacaan fajar, yakni maksudnya salat subuh. Inna Qur'anal fajr kana masyhuda, sesungguhnya bacaan fajar ya, yakni salat subuh itu disaksikan. Seakan-akan ada waktu antara maghrib antara isya dengan subuh, waktu yang kosong. Apa gunanya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dari malam, sebagian dari malam. Wa min tabi'it, sebagian dari malam, maka bertahajudlah. Apa itu tahajud? Bangkit dari tidur, itu nama maknanya tahajud. Ya, bangkit dari tidur untuk apa? Untuk mengerjakan sholat sebagai tambahan bagi munafilatan lak. Maka antara maghrib dengan antara isya dengan subuh itu adalah waktu untuk sholat malam. Ya. Nah, yang telah kita pelajari bahwa asar punya waktu dua. Maksudnya ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Waktu darurat pun itu masih waktu ada. Waktu adat, yakni waktu ada masih waktu untuk melunasi, waktu untuk menunaikan. Isya juga begitu. Waktu-waktu ikhtiar, bahasanya waktu ikhtiar, mulai hilangnya syafak merah sampai separuh malam. Dari separuh malam sampai terbitnya fajar itu adalah waktu darurat. Artinya orang yang tadinya memiliki uzur penghalang untuk mengerjakan sholat, lalu hilang penghalangnya pada waktu yang tadi, yakni antara separuh sampai terbitnya fajar, maka dia tetap mengerjakan sholat pada waktu itu. Sebagai contoh, wanita yang haid atau nifas, dia suci jam 3 malam, maka hendaklah segera dia mandi dan segera dia mengerjakan sholat. Sholat apa? Dia kerjakan sholat maghrib dan isya. Karena waktu isya adalah waktu maghrib bagi orang yang memiliki uzur, sebagaimana waktu asar adalah waktu bagi zuhur bagi orang yang memiliki uzur. Apa uzur? Di antaranya adalah safar, dan di antaranya adalah haid dan nifas. Ya. Namun kalau seandainya kita ingin memilih kapan kita ingin mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat pada waktu-waktu ikhtiar. Apa waktu ikhtiar asar? Yaitu mulai dari bayang-bayang sepanjang mindah sampai bayang-bayang dua kali lipat benda. Itu adalah waktu ikhtiar. Tapi waktu ada, waktu penunaian sampai tenggelam matahari, sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar, walaupun baru dikerjakannya satu rakaat, dan tiga rakaat yang lain dikerjakannya pada saat matahari terbenam dan setelah matahari terbenam, tapi dia sudah mengerjakan asar pada waktunya. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian dapat kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Artinya azan tetap pada waktunya. Azan itu gunanya pertama memberitahukan masuknya waktu, yang kedua memanggil orang untuk datang ke masjid. Maka azannya ada di awal waktu, sholat isya-nya diundur. Ya, ya, apa yang kita lakukan seperti isya, sholat azan tetap pada waktunya, kemudian dilanjutkan kajian kita, mungkin boleh jadi sampai satu jam dari azan, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, dan itu tidak termasuk melalaikan sholat. Malahan sholat isya lebih utama diakhirkan, bukan di awal. Berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Ya. Namun kalau seandainya sekelompok orang dalam bersafar tertidur semuanya, kemudian baru terbangun setelah terbit matahari misalkan, apakah tetap melaksanakan azan sekelompok orang, bukan masjid, sekelompok orang tetap? Karena Nabi mengerjakan azan ketika Nabi dengan sahabat dalam sebuah perjalanan dari pulang dari perang. Nabi di akhir malam istirahat, qadarullah, semuanya tertidur, baru terbangun ketika sudah disengat oleh cahaya matahari. Ya, jadi sudah terasa panasnya matahari. Kalau tidak salah yang pertama bangun Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tidak membangunkan Nabi. Kemudian Umar. Umar dengan dia terbangun, dia bertakbir keras-keras. Gara-gara takbirnya Umar, Nabi terbangun. Karena Nabi tidak boleh dibangunkan. Kenapa tidak boleh dibangunkan? Karena boleh jadi ada terjadi sesuatu pada saat beliau kondisi itu, maka tidak boleh dibangun. Lalu setelah dibangunkan semuanya, bukan langsung sholat di situ, bergeser dulu ke tempat lain. Kenapa? Di sini ada syaitan yang mengganggu. Ya, maka pindah dari tempat itu. Setelah pindah ke depan sedikit, baru di situ azan. Kemudian Nabi mengerjakan sholat sunat juga, qabliyah. Kemudian baru mengerjakan sholat wajib. Ya, wallahu ta'ala alam. Hukum asal dalam hukum agama ini menjadikan patokan itu adalah patokan umum. Tidak perlu ilmu. Ada enggak orang perlu ilmu melihat bagaimana melihat matahari? Bagaimana cara melihat matahari tenggelam? Enggak ada. Dikaitkannya dengan fenomena alam agar dimudahkan untuk semua orang untuk mengetahuinya. Adapun dengan hisab, ilmu falak, yang bisa menentukan hanya orang yang mempelajarinya. Ya, baik itu masuk waktu sholat ataupun masuknya Ramadan atau keluar Ramadan. Jadi agama ini mudah. Kalau seandainya kita hanya berpatokan kepada ilmu falak, kata orang ilmu falak, orang menghitungnya karena suatu dengan perhitungan yang pasti. Karena perputaran matahari dan perputaran bumi ini adalah pasti, tidak berubah dia. Ya? Maka kita katakan, kalau waktu sholat pertama dia harus berhubungan dengan fenomena alam. Kalau seandainya hitungan dari ilmu falak bahwa zuhur itu tahunnya dilihat belum masuk, matahari masih di bagian timur, waktu sholat sudah masuk, tahu-tahunya jamnya yang cepat. Kan tergantung lagi dengan jam. Hitungan-hitungan itu kan tergantung dengan jam. Ada orang iseng misalnya, tiba capek jam ini. Boleh. Tidak. Atau orang terkesa-kesa, caliknya jam lah terbalik kecilnya. Ya. Caliknya jam, kiranya jam itu adalah jam jam dua balik lewat satu. Dipikirnya aku jam satu itulah terlambat maknya, akhirnya azan. Orang tidak akan lihat kalau misalkan di atas matahari sudah tergincir, dan tidak akan keliru dia, kecuali untuk melihatnya keliru kali. Ya, terbaliknya celik. Yang timur di barat timur. Ya. Nah, jadi kembalikan itu adalah ke fenomena alam. Maghrib tenggelam matahari misalkan. Tahunya hitung-hitung tenggelam mataharinya lebih cepat. Nah, begitu juga dengan fajar. Fajar itu ada dua. Fajar kadzib, fajar shadiq. Saya mau menantang orang yang menghisap. Bisa enggak dengan hisap itu dia menentukan kapan terbitnya fajar kadzib, kapan terbitnya fajar shadiq? Apa perbedaannya? Pasti dia tidak bisa dapatkan. Sebab enggak ada tanda-tandanya dalam hisap itu. Ya. Fenomena alam nampak bahwa fajar kadzib cahayanya melurus menembak bagaikan ekor serigala. Cahayanya itu menembak ke atas. Kadang-kadang kita melihat di atas ini terang, tapi berikutnya dia redup hitam lagi. Itu namanya fajar kadzib. Fajar kadzib tidak punya pengaruh terhadap ibadah. Setelah itu baru terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq. Bagaimana cahaya putihnya itu membentang di ufuk, melebar. Berawal dari kecil-kecil, kemudian besar, semakin terang. Ya? Itu menunjukkan fajar shadiq. Maka fajar shadiq inilah yang sebagai tanda ibadah kita. Kalau sahur, berhenti sahurnya. Kalau sholat, masuk waktu sholatnya. Nah sekarang, kalau waktu hisab tergantung. Kalau seandainya orang yang menghitung ditetapkannya 20 derajat di bawah ufuk, ya, matahari 20 derajat di bawah ufuk, itu menjadi standarnya. Lah kenapa kok tempat yang lain tidak 20 tapi 18? Mukhura, hisab Mukhura Arab Saudi itu adalah 18 derajat di bawah ufuk. Berarti di situ ada perbedaan. Akan muncul perbedaan. Ya. Dalam hitungan 1 derajat itu ada 5 menit antara satu derajat dengan derajat yang lain. Kalau seandainya letaknya 20 derajat, berarti selisih antara 20 derajat dengan 18 derajat itu 10 menit. Ya, 10 menit perbedaannya. Nah, maka seharusnya bagi orang yang hisab, dia harus kembali kepada standar. Apa standarnya? Fenomena alam. Dia hitung misalkan, oh jam sekarang ini apa ya, malam betul jam A adalah masuknya terbitnya fajar shadiq atau terbitnya fajar kadzib. kedua-duanya adalah fajar. Ya, kalau memang terbukti bahwasanya itu ada terbit fajar, tapi fajar kadzib, tidak mempengaruhi ibadah, belum masuk waktu. Kalau seandainya itu ada fajar shadiq, baru sudah masuk waktu. Nah, ini perlu riset lagi. Walaupun sebagian orang di Jawa sudah mencoba merisetnya, ya, dan hasil risetnya menunjukkan bahwa waktu azan lebih cepat dari waktu yang semestinya. Waktu yang semestinya apa? Ketika betul-betul terbit fajar, fajar shadiq. Wallahu ta'ala. Ya. Maka ini bagian ini juga alasan kita di masjid ini diundurkan sampai 25 sampai 30, ya, sehingga kita betul-betul masuk waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Ya, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.